إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين رحمكم الله. Kami wasiatkan pada diri kami khususnya dan pada segenap kaum muslimin umumnya, marilah kita tingkatkan takwa Allah, kita tingkatkan ibadah kita, mari kita berusaha memperbanyak amal-amal baik, mari kita jauhi sejauh-jauhnya segala macam kemaksiatan agar kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Sayyidina Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an berkata, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tiga perkara di dalam tiga perkara. Satu, Allah merahasiakan ridhonya pada perbuatan taat. Maka jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Barangkali disitulah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dua, Allah merahasiakan murkanya pada perbuatan maksiat. Jangan sekali-kali menyepelekan kemaksiatan sekecil apapun, takut-takut bersamaan dengan murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tiga, Allah merahasiakan kewaliannya pada setiap orang Islam. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan orang Islam siapapun, dimanapun, kapanpun, takut-takut dia adalah wali Allah. Baginda Nabi SAW bersabda, Man adali waliyan faqad adantuhu bilharb. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maksiat kekafiran adalah maksiat terbesar. Orang yang kafir amalnya sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Aku datangi amal baiknya orang kafir itu, lalu aku jadikan debu yang berterbangan. Banyak ayat-ayat yang senada dengan ayat ini. Di antaranya Allah berfirman, كَسَرَى بِنْ بِقِعَةٍ يَحْسَبُ الظَّمْآنُ مَاءَ. Bagikan fata morgana yang ada di atas lembah. Orang yang haus mengira ada air, ternyata tidak ada air, justru panas membakar. Apalagi orang yang Islam lalu murtad, na'udzubillah min dzalik. Maka semua amal baiknya di masa lalu seluruhnya adalah hilang semua. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dijaga dari murtad. Di bawahnya adalah dosa bid'ah. orang yang keluar dari golongan ahlu sunnah wal jamaah dan ikut aliran sesat yang manapun, maka tidak diterima semua amal baiknya. Baginda Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu li sahibi bid'atin salatan wala sauman wala sadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adla. Yakhruju minal Islam kama takhruju sya'ratu minal ajin." Allah tidak menerima untuk orang-orang ahli bid'ah salatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, umrahnya, jihad berjuang dan perangnya, dan semua amal wajib dan amal sunnahnya. Orang ahli bid'ah keluar dari Islam sebagaimana sehelai rambut keluar dari adonan roti, yakni dia keluar dari Islam ternyata tidak terasa sama sekali, seperti adonan roti tidak bergerak sekalipun ada sehelai rambut ditarik darinya. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai warga ahlu sunnah wal jamaah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan, dari bid'ah, apalagi dari kekafiran. Saudara-saudaraku yang berbahagia, para ulama sepakat bahwa aliran sesat lebih berbahaya terhadap ahlu sunnah daripada orang kafir, karena tidak mudah orang Islam pindah agama menjadi Kristen atau agama-agama lain. Akan tetapi begitu mudah kalau tidak dapat taufik hidayah dari Allah, orang ahlu sunnah pindah mengikuti aliran sesat. Pagi memuji sahabat radhiyallahu anhum, sore sudah memaki-maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan seluruh sahabat pengikut-pengikut mereka. Wal'iyadzubillah. Pagi gemar baca maulid, istighatsah, manakiban, tahlilan. Sore sudah membid'ah-bid'ahkan semua itu, bahkan mengkafirkan semua orang Islam yang bukan golongannya. Na'udzubillah min dzalik. Umat Nabi SAW terpecah menjadi 73 sebagaimana telah disinyalir oleh Rasulullah SAW, dan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Maka dari itu kewajiban kita harus menjaga diri kita, anak-anak kita, semua keluarga kita, tetangga kita, jangan sampai ada yang masuk aliran sesat yang manapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Kaum muslimin rahimakumullah, ada empat yang diwasiatkan oleh para ulama untuk selamat, dan empat itu diperkuat hadis Rasulullah SAW. Di kitab Sab'atu Kutubin Mufidah dinyatakan orang bisa selamat harus mempunyai empat: ilmu, amal, ikhlas, dan selalu takut. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahyahu Allahu bil 'ilm." Akan datang pada umat manusia suatu masa di mana mereka itu pagi mukmin, sore sudah kafir, kecuali orang yang dihidupkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatiyan lan nasi zamanun la yanju minhu illa man da'a bidu'ain ka du'ail ghariq. Akan datang pada umat manusia suatu zaman di mana mereka tidak selamat di zaman itu kecuali orang yang berdoa minta-minta seperti berdoanya orang yang hampir tenggelam di tengah laut. Inilah, maka dari itu Imam Sahal At-Tustari radhiyallahu an berkata, "An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim." Semua manusia celaka kecuali orang yang berilmu. Maka orang hidup di dunia yang tidak alim harus bertanya, mengaji kepada ulama. Orang yang berilmu juga celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya celaka kecuali orang yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Orang yang ikhlas berada di tepi jurang bahaya yang amat dahsyat. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah, mari kita sambut bulan mulia yang sudah diambang pintu, itu bulan Zulhijjah, bulan Idul Adha. Sebentar lagi akan datang menemui kita. Kita hormat dengan banyak ibadah, bulan pengorbanan, bulan perjuangan. Jamaah haji meninggalkan keluarga dan kampung halamannya, mengeluarkan harta yang tidak sedikit, serta dengan jerih payah melakukan manasik, melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkatul Mukarramah dan ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Zulhijjah ini. Mari kita tingkatkan aktivitas ibadah kita, terutama di 10 hari pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ila Allah ayyuta'abbada lahu fiha min ashri Zulhijjah, ya'dilu siyamu kulla yawmin minha bi siyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr." Tiada hari yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan ibadah pada hari itu yang lebih dicintai daripada 10 hari bulan Zulhijjah. Puasa satu hari mengimbangi puasa satu tahun. Ibadah di suatu malam mengimbangi ibadah pada malam Al-Qadar. Terutama bagi yang mereka punya kemampuan, maka sangat dianjurkan menyembelih kurban. Allah Subhanahu wa taala bangga sampai darah kurban itu belum menyentuh ke tanah sudah ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur sampai ke bulan Zulhijjah ini dalam keadaan sihah wal afiah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan jasmani rohani, taufik hidayah untuk melakukan ibadah dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر